Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardhan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa fil Bukhari an Qatadah qultu li ibn al-Musayyab rajulun bihi tibbun aw yu'akhadh an imra'atihi ayuhallu anhu aw yunashshar. Qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihi al-islah fa amma ma yanfa' falam yunha an intaha. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala wa fil Bukhari, maksudnya adalah di dalam Sahih Bukhari. An Qatadah, Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi ahadul a'lam at-tabi'in wulida akmah, Qatadah ini adalah salah seorang ulama tabi'in yang mana beliau dilahirkan dalam keadaan akmah, yakni a'ma, tidak bisa melihat. Dari mulai dilahirkannya beliau sudah tidak bisa melihat. Akan tetapi pujian mereka para ulama terhadap beliau bagaimana kecerdasannya dan bagaimana hafalannya, menunjukkan bahwasanya terkadang kekurangan atau cacat yang ada pada anggota badan tidak menghalangi seseorang dari thalabul ilm. Tidak menghalangi seseorang kemudian untuk menuntut ilmu. Bahkan dengan kegigihan dan kesemangatan, kesungguhan, bagaimana Al-Imam Qatadah ini mendapatkan apa yang beliau dapatkan. Meraih kesuksesan menjadi seorang imam teladan. Disebabkan ilmu yang beliau dapatkan. Qultu Ibn al-Musayyab, maka Qatadah ini mengatakan, Aku berkata kepada Ibnu Musayyab, yang mana Ibnu Musayyab ini adalah gurunya. Bertanya kepada seorang guru, bertanya kepada orang yang lebih berilmu, ketika tidak mengetahui hukumnya atau tidak memahami, suatu permasalahan di antara masalah-masalah diniyah, sebagaimana di sini yang disebutkan Qatadah bertanya kepada Ibnu Musayyab, yang mana beliau ini adalah gurunya. Bertanya tentang rajulun bihi tibbun, ada seorang laki-laki yang dia terkena tib. Tib di sini maknanya adalah sihrun. Dikatakan di sana orang yang terkena sihir, rajulun matbub, laki-laki yang terkena sihir. Ada seorang laki-laki yang dia terkena sihir, dinamakan dengan tib. Padahal aslinya tib itu adalah obat. Tib itu bermakna al-ilaj, kesembuhan. Padahal sihir itu bukan obat, bahkan sihir itu adalah penyakit. Termasuk min anwa'il amrad, jenis-jenis penyakit diantaranya adalah terkena sihir. Akan tapi dinamakan oleh mereka dengan tib, mimbab tafa'ulan, mengharapkan kebaikan, berharap kebaikan dan keselamatan, sehingga dinamakan dengan tib, rajulun bihi tibbun, seorang laki-laki yang terkena kesembuhan atau obat. Akan tapi yang dimaksud adalah sihir. Au yu'akhadhu an imra'atih, dan atau au di sini adalah litanwi', bukan syak. Atau di sini didatangkan bukan untuk ragu dari perawinya, akan tapi untuk tanwi', untuk menjelaskan atau menggambarkan jenis yang lain. Sehingga di sana memang ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah laki-laki yang dia terkena sihir. Atau yu'akhud an imra'atih, atau seorang laki-laki yang dia tertahan. Yu'akhud di sini maknanya adalah yumna, tertahan dari mendatangi istrinya. Kalau yang pertama tadi adalah am, secara umum pertanyaan laki-laki yang terkena sihir, adapun yang kedua ini lebih khusus. Karena akibat dari sihir itu banyak, diantaranya adalah bisa memisahkan antara laki-laki dengan pasangannya. Seorang laki-laki tidak bisa mendatangi pasangannya. Salah satu bentuk akibatnya. Sehingga ini dua ini yang ditanyakan. Ada laki-laki yang dia terkena sihir atau laki-laki yang dia tidak bisa mendatangi istrinya disebabkan sihir yang menimpanya. Ayuhallu anhu au yunashar. Apakah dihilangkan atau dilepaskan atau dinusrahkan? Kalau au yang di sini untuk syak ragu karena sama-sama maknanya sama. Yuhallu anhu dihilangkan, dilepaskan sihir tersebut. Yunashar juga sama, dinusrahkan, artinya dihilangkan sihir tersebut yang menimpanya. Qala maka Sa'id bin al-Musayyab mengatakan la ba'sa bih, tidak mengapa. Innama yuriduna bihil islah, karena yang dimaksudkan dengan menghilangkan sihir tersebut adalah al-islah. Nah, namanya menghilangkan sihir dari seseorang. Maksudnya adalah al-islah. Memperbaiki, membenahi. Berbeda dengan sihir itu sendiri. Tidak memiliki sifat islah. Akan tapi sihir itu memiliki sifat dar, yadur. Nah, sebagaimana ayat yang dulu pernah kita bahas. Nah, mereka mempelajari sesuatu yang itu tidak memberikan manfaat, akan tapi akan memberikan madarat, yakni sihir. Nah, sihir memberikan madarat. Nah, adapun menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir, makanya namanya islah. Fa'amma ma yanfa', adapun yang bermanfaat, falam yunha'an, maka tidak dilarang. Nah, maka maksudnya di sini adalah melepaskan sihir dengan apa yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Nah, dengan ruqyah. Nah, dengan asya al-mubahah, dengan perkara-perkara yang mubah. Nah, adapun dengan sihir itu sendiri, maka itu bukan sesuatu yang bermanfaat, akan tapi akan memberikan madarat. Wa ruwiya anil Hasan annahu qala, dan diriwayatkan dari Hasan bahwasanya beliau mengatakan la yahullu sihra illa sahir, dan tidak ada di sana yang bisa melepaskan sihir kecuali sahir, kecuali seorang penyihir. Nah, tidak ada di sana yang melakukan atau menghilangkan sihir. Nah, dengan sihir itu sendiri kecuali sahir, kecuali dia adalah penyihir. Nah, sebagaimana kemarin kita sebutkan bahasanya di sana ada nusrah yang di situ mubahah, diperbolehkan. Nah, karena menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, dengan menggunakan ruqyah, atau ad'iyah, doa-doa yang warid datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Qur'an ataupun doa-doa. Nah, atau dengan menggunakan sesuatu yang diperbolehkan sebagaimana kemarin air. Nah, atau nafas. Nah, tapi itu pun apa? Nah, disertai dengan bacaan Al-Qur'an. Nah, atau doa-doa yang warid. Nah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun dengan sesuatu bacaan yang di situ mengandung kesyirikan. Nah, bacaan mengandung kesyirikan ini pembahasan ruqyah yang dulu pernah kita bahas. Nah, jenis-jenis ruqyah. Nah, ada ruqyah di sana, bacaan-bacaan akan tapi yang dibaca itu bukan ayat Al-Qur'an. Jelas itulah suatu kesyirikan. Nah, di situ mengandung kesyirikan di dalam bacaannya tersebut. Nah, seperti yang dulu pernah kita sebutkan ayat yang mereka sebut dengan kulhu geni. Nah, ayat kulhu geni dalam kitab Mujarrabatnya. Kulhu geni, jadi dirubah yang harusnya kulhu wallahu ahad itu ganti geni. Nah, itu mengandung kesyirikan. Maka tidak diperbolehkan. Nah, ruqyah yang seperti ini dan menyembuhkan sihir dengan bacaan-bacaan yang seperti ini, nah, maka ini termasuk perkara yang diharamkan. Nah, dan tidak ada yang menggunakan seperti ini kecuali sahir, penyihir. Nah, mantra-mantra yang di situ mengandung kesyirikan atau di sana bacaan-bacaan, lafaz-lafaz yang tidak jelas. Nah, tidak jelas maknanya, tidak jelas juga lafadznya. Nah, dia membaca dia. Nah, untuk menyembuhkan sihir tersebut, dia membaca mantra-mantra ruqyah. Akan tapi bacaannya tidak jelas. Bukan dari ayat Al-Quran. Bukan dari doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW. Akan tapi enggak jelas di sana maknanya. Pakai bahasa ajam, atau bahasa Indonesia, atau bahasa Jawa, atau bahasa mana, enggak jelas maknanya. Nah, ini juga yang seperti ini, la yahullu sihra illa sahir. Tidak ada yang melepaskan sihir dengan seperti ini kecuali sahir. Nah, sehingga ini termasuk jenis yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Atau dia campur antara bacaan-bacaan Al-Qur'an, ayat-ayat ruqyah. Nah, dia baca ayat ruqyah, akan tapi dia sisipkan di situ mantra-mantra yang lain. Ini talbis, ini lebih jelek dan lebih busuk. Nah, masuk dari perkara yang diharamkan. Kalau memang itulah bacaan ruqyah, maka ruqyah yang jelas. Nah, yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran, yang dibaca adalah doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW. Adapun lafad-lafad yang di situ mengandung kesyirikan pertama, atau lafaz-lafaz tidak jelas maknanya. Nah, dia ingin melepaskan sihir dengannya, maka la yahullu sihra illa sahir. Tidak ada yang melepas sihir dengan metode yang seperti ini kecuali sahir. Nah, sehingga apa yang disebut oleh Al-Hasan Al-Basri dibawa kepada makna itu. Nah, kalau seandainya dengan ayat Al-Quran, maka itu bukan sahir. Nah, dia melepas sihir dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan dibacakan ayat kursi ataupun ayat yang lain, Al-Fatihah, Mu'awwadzatain, nah, atau doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW, maka bukan sahir. Nah, tapi kalau mulai membaca lafad-lafad yang enggak jelas, nah, atau lafad-lafad yang di situ mengandung kesyirikan, nah, makanya termasuk dari nusrah yang di situ diharamkan, tidak diperbolehkan. Sehingga kalamnya Al-Hasan Al-Basri ini dibawa kepada makna tersebut, bukan dibawa secara umum. Hanya mereka yang melakukan nusrah dengan perkara-perkara yang di haramkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.